Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid-din. Rizukna ya Rabbana fahmal Qur'an wa'inna alal amali bil Qur'an wahsurna yawmal qiyamati ma'azumrati ahli Qur'an. Rizukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cinta yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, bisa bergabung di acara yang mulia ini, yaitu acara untuk kita bersama-sama belajar, mentadabburi, merenungi Al-Quran. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Dan semoga kalau Allah mengiring kita di padang mahsyar bersama golongan ahli Quran dan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pada pertemuan yang lalu sudah menyelesaikan tadabbur kita di surat Al-Ma'idah. Sekarang kita masuki surat baru lagi, yaitu surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات والأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Faqad kadzdzabu bil haqq lamma ja'ahum fa sawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yasta'zi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah adalah bagian daripada ayat, bagian daripada surat, kecuali surat Bara'ah. Semua surat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang ada di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran ada beberapa surat yang dimulai dengan Alhamdulillah. Yang pertama surat Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian surat Al-An'am ini, alhamdulillahi khalaqas samawati wal arda. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi, alhamdulillahi anzala 'ala 'abdihil kitaba. Kemudian di dalam surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati al-ayah. Kemudian ada lima. Kemudian di surat Al-An'am, surat Fatir, surat Fatihah, alhamdulillah bil alamin, Al-An'am, alhamdulillah alladzi khalaqa samawati wal arda. Kemudian itu surat Al-Kahfi, alhamdulillah alladzi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba. Kemudian surat Fatir, alhamdulillah alladzi alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Nah, alhamdulillah maknanya adalah segala puji sanjungan hanya milik Allah. Sudah pernah kita jabarkan dulu waktu kita mulai dengan Al-Fatihah tentunya. Bismillah, alhamdulillah. Nah, ini di dalam surat Al-An'am ini. Al-An'am ini diturunkan di Mekah dan Duf'ah sekaligus. Jadi ayat surat yang diturunkan oleh Allah sekaligus adalah surat Al-An'am ini. Di dalamnya terdapat pendidikan akidah. Paling banyak adalah pendidikan akidah. Dan di sini pun dimulai dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian setelah itu mengajak kita merenungi semesta ini untuk sampai kepada keyakinan akan adanya Sang Pencipta. Pertama dimulai dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah artinya segala sesuatu yang terpuji di semesta ini semuanya akan kembali kepada Allah. Apapun kebaikan yang kita kisah saksikan di semesta, nanti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak semua orang mudah untuk mengembalikan semuanya kepada Allah, untuk menyanjung Allah. Suatu ketika mungkin ada orang yang terkagum-kagum dengan teknologi, kemudian kenal dengan orang yang bernama Thomas Alva Edison yang menemukan lampu. Wah. Dan semua orang terkagum-kagum dengan karena bisa dari gelap menjadi terang, ya. Lampu. Dan berkembang lampu, ada lampu macam-macam. Sehingga orang terkagum-kagum dengan lampu. Sehingga kalau bicara lampu, apa yang bisa kau, apa komentarmu tentang lampu? Apakah perusahaan lampu yang dahsyat ini bisa membuat lampu yang raksasa, bisa menerangi satu kota? Mungkin ada berkata, iya. Kemungkinan yang membuat lampu. Akan tapi kalau dia berpikir lagi, orang akan kagum dengan orang yang bernama Thomas Alva Edison. Karena gara-gara Thomas Alva Edison ini bisa listrik semuanya menyala. Tapi kenapa tidak pernah berpikir bahasanya siang dan malam, malam siang itu matahari seterang itu, enggak pernah mikir itu. Enggak pernah berpikir dahsyatnya ini yang menerangi semesta ini sampai cetusan perusahaan besar lampu ini akan hilang dengan matahari, enggak ada sinar hilang. Hilang. Ini kadang-kadang kita itu berpikir kecil, yang gede enggak kepikiran. Kalau orang bisa bersyukur, bisa berpikir tentang dahsyatnya temuan Thomas Alva Edison, tentunya dia akan sangat kagum dengan semesta ini. Lihat berapa watt itu matahari itu, ya, nggak pernah redup dan menerangi semuanya. Bahkan semua lampu-lampu ini akan hilang di saat adanya matahari. Begitulah kelemahan kita untuk mensyukuri. Maka kalau kita melihat segala sesuatu kebaikan ini, kalau kita rentet kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan hebatnya seorang pelukis atau seorang arsitek, canggihnya dalam membuat sebuah bangunan. Itu kalau berpikir seorang hamba mengagumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang cara berpikir itu lambat atau tersendat. Lambat masih berpikir gini. Bangunan ini yang membuat seseorang. Apa yang bisa kau faham tentang orang? Orang ini adalah orang hebat, cerdas. Kemudian setelah itu berpikir, siapa yang ngasih kecerdasan? Angusi adalah Allah. Lambat. Tapi bagi orang yang sudah imannya tinggi, maka alhamdu ini spontan. Segala puji bagi Allah. Jadi tidak melihat semesta ini kecuali yang ada di dalam hatinya adalah kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tersendat. Ada yang lambat, ada tersendat. Tersendat tidak bisa sampai kepada Allah. Hanya kagum dengan hebatnya seorang arsitek atau seorang seniman dalam mengukir atau membuahkan karya seni, tapi lupa, tersendat dan tidak sampai kepada pemahaman bahwasanya di sana ada yang menguasai seorang arsitek tersebut atau seorang seniman hingga bisa menghasilkan karya seperti itu. Sehingga di dalam pemahaman keyakinan itu ada orang yang karena sudah arif billah, dalam istilah dunia tasawuf, arif billah, orang yang kenal Allah secara sesungguhnya, mereka tidak melihat gunung kecuali yang kelihatan adalah Allah. Itulah makna tafakkur yang selalu diserukan oleh para ulama, bukan khayal. Jadi kalau melihat manusia, mungkin seorang dokter di saat melihat organ, dia membedah, membuka tasrih jinai, di belah anatomi, tasrih jinai apa itu? Tasrih jinai dalam bahasa Arabnya, jadi dibedah, dilihat organ segala macam itu. Itu kalau dia berpikir, hanya mampu mengatakan subhanallah. Apa yang ia, yang ada pada dirinya ini ternyata luar biasa dahsyat. Kesinambungan antara organ ke organ, saraf ke saraf dan seterusnya yang luar biasa dahsyat. Sehingga kalau orang melihat semesta ini hanya ada kata sanjungan subhanallah, kemudian setelah itu syukur alhamdulillah. Nah, di sini dikhususkan masalah keimanan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang khalaqas samawati wal ardh. Langsung dibuat contoh adalah langit dan bumi. Lampu, penemu lampu yang dikagumi. Karena memang selama ini di Thomas Alva Edison ngaku dia yang telah menemukan lampu. Karena dia mengakui, maka dinisbatkan ilmu ini kepada Thomas Alva Edison. Dan orang bisa kagum. Apapun lihat sebuah karya yang besar, itu akan orang akan mengagumi siapa yang membuatnya. Ini karya besar, apapun bangunan, karya seni semuanya akan dikagumi adalah yang membuatnya. Kalau ada karya seni, lukisan dan sebagainya dinisbatkan kepada siapa fulan dan fulan, karena apa? Dahsyat, memang hebat. Ini luar biasa karya seninya, ini luar biasa bangunannya. Baik. Akan tapi lihat, ada banyak hal yang tidak ada yang mengakui. Agar kita berpikir, langit dan bumi. Siapa yang pernah mengaku menciptakan langit dan bumi? Tidak ada yang mengakui selama ini. Suruh berpikir. Itu loh lihat. Yang kemegahannya tidak bisa dipungkiri. Ditabur bintang ke bintang. Lenteranya dahsyat, menyinari semesta matahari. Di malam pun juga diberi sinar, redup sejuk, yaitu rembulan. Lihat. Ini semesta seperti ini. Agar berpikir, lihat. Siapa yang pernah ngaku ini? Yang ngaku Tuhan Fir'aun pun tidak pernah mengatakan, aku telah menciptakan matahari. Agar kamu berpikir maksudnya. Pikir tuh. Kalau nanti ngomong tentang sungai mungkin ada yang menggalinya, tapi ini lihat semesta, langit, bumi dan langit. Kemudian setelah itu apa? Wa ja'ala dhulumati wan nura. Bingung orang mencari malam ada di mana? Terang di dalam malam apa malam di dalam terang? Karena waktu pagi muncul terang, nanti habis maghrib datang malam. Yang datang terang atau yang datang malam? Suruh berpikir itu. Tapi orang meyakini itu semuanya akan datang malam atau di saat malam tiba, di saat pagi menjelang. Itu kan bahasa manusia. Baik, suruh berpikir ini semuanya. Sesuatu yang dahsyat. Kalau ada kita di kamar, kenapa gelap? Karena lampu aku matikan. Urusan satu kamar kecil. Kemudian setelah itu ada lampu yang indah. menyilaukan, baru terang setelah itu. Dengan kamar kecil saja kita bisa mengagumi tentang terangnya lilin, lentera dan sebagainya. Kenapa kamu tidak pikir tentang langit dan bumi kemudian dirubah oleh Allah sesaat menjadi gelap dan sesaat menjadi terang itu? Enggak pernah ada sebuah kerajaan raksasa yang mengatakan jam inilah aku yang matikan siang, kemudian aku ganti dengan malam, tidak ada. Suruh berpikir ini. Ya, ini berpikir akidah, keimanan. Nah, ini diperluas oleh para ulama pakar akidah untuk sampai kepada keyakinan akan adanya Tuhan, suruh melihat kepada semesta. Dahsyatnya semesta ini. Akan tapi mereka juga diajak berpikir, suruh memikir dari yang kecil dulu. Namanya dalil akli. Karena dalil syar'i itu tidak akan berlaku kecuali akalnya jalan dulu. Dalil akli. Kemudian setelah itu dalil syar'i. Dan dalil akal tidak akan bertentangan dengan dalil syar'i kalau benar akal menggunakan akal. Sering kami mengulang-ulang bahwasanya kita itu bisa mempercayai sesuatu biarpun kita tanpa melihat sesuatu tersebut. Kita meyakini. Kita meyakini ini ada yang membuat, buku ada yang membuat, ini meja ada yang membuat, semua ada yang membuat. Roti ada yang membuat, makanan ada yang membuat, semuanya. Ini semua ada membuat dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di sini dulu ada orang menggergajinya, kemudian ada merapikan kacanya, kemudian ada menyambung antara kayu dengan kayu dan mendesain dahulu, ada mengangkat, meletakkan dan seterusnya. Mustahil tidak. Semua orang meyakini bahwa yang membuat meja ini ada orangnya. Bukan terjadi dengan sendirinya. Kalau tiba-tiba ada orang, makanya semakin gede karya ini pasti lebih dahsyat orangnya. Ada orang membuat mainan kecil, ya kecil. Tapi semakin gede semakin lebih hebat. Kalau tiba-tiba di sini ada orang buat meja panjangnya 7 kilo. Kira-kira kagum enggak kita? Ada buat meja panjang 7 kilo, lebarnya adalah 5 kilo. Hebat. Iya, hebat. Kok bisa? Gajinya gimana, nyari kayunya dan sebagainya. Tapi yang jelas kita meyakini ada yang membuat. Semakin gede kita semakin kagum. Kalau sampai mengatakan ini enggak ada yang membuat, gila dia. Terus lihat rembulan matahari. Kalau ada orang mengatakan enggak ada yang membuat, ini pasti sakit otaknya. Wong yang kecil saja kita tidak bisa mengatakan tidak ada yang membuat. Kita pasti meyakini mau tidak mau. Hanya yang menjadi masalah adalah kesombongan. Berangkat dari kesombongan mengingkari adanya Tuhan, padahal dia enggak bisa mengingkari adanya Sang Pencipta. Dimulai dari yang kecil saja. Ini kecil. Kecil saja enggak bisa dia mengingkari. Bahkan semakin kita gedekan yang ada semakin kagum. Tadi coba buat kursi begini, kursi berlebar 500 meter. Semakin kagum. Bangun-bangunan gedung, menara 10 meter kagum. 20 meter semakin kagum. Ada membuat 100 meter menara, kagum. Tapi semuanya pada mengarah kepada satu keyakinan, ini ada yang membangunnya. Makanya kekaguman dengan yang membangunnya. Jadi yang ada semakin kagum, bukan pengingkaran. Apakah di saat menara kecil ada yang membuat? Wah, saya percaya. Semakin gede, semakin enggak ada yang membuat. Gila dia. Tapi ada orang berpikir begitu. Di saat bicara tentang roti ada yang membuat, meja ada yang membuat. Di saat bicara tentang adakah matahari yang membuat? Enggak tahu. Kok enggak tahu? Ya enggak tahu. Dikembalikan ada yang buat roti? Enggak ada. Bingung jadinya. Balik lagi. Gara-gara terpengaruh dengan kesombongannya bahasanya, gara-gara dia tidak bisa melihat. Tadi yang membuat roti saja tidak ada yang melihat. Yang buat meja tidak ada yang melihat. Lihat, ini contohnya. Alladzi khalaqas samaa'a wa ja'ala dhulumati wan nur. Yang menciptakan gelap dan terang. Gelap dan terang. Dhulumat wan nur. Nur itu satu. Kebenaran maha tunggal. Allah dari Allah yang maha tunggal. Dhulumat bisikan syaitan hawa nafsu. Makanya dhulumatnya dijamak. Nur tunggal satu. Baik, permasalahannya adalah bukan kepada orang-orang. Permasalahan adalah bukan akalnya tidak bisa faham tentang ini semuanya. Permasalahan ini. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Akan tetapi mereka orang yang dasar di dalam hatinya ada kecongkaan, lalu menjadilah mereka kafir, mengingkari itu semuanya. Padahal kalau diajak ngomong satu persatu, dia juga mengatakan iya. Ada menciptakan, ada. Tapi setelah di saat mendekati kepada pemahaman tentang adanya sang pencipta, dia kembali. Itu tadi, di saat bicara tentang yang kecil bisa percaya ada melihat. Kalau dia mengatakan ada yang membuat, enggak bisa mengatakan tidak ada yang membuat. Tapi di saat sampai kepada matahari ada yang membuat, tidak. Tak tahunya menjadi berubah, menjadi tidak bisa. Lihat ini loh, anehnya, uniknya. Katanya anak cerdas, tapi ini puncak kebodohan. Padahal, kalau ada orang yang membuat meja ini namanya Pak Ahmad. Misalnya. Kemudian setelah itu dijual di toko, ditulisi buatan Pak Amir. Lah kan? Bisa dipalsu kan? Bisa diaku yang lainnya. Dan orang bisa percaya. Karena apa? Mungkin sekali Pak Amir bisa membuatnya. Jadi ini sesuatu yang bisa diaku. Mungkin bisa bohong loh dia mengaku. Tapi kita bisa percaya. Sekarang bagaimana? Sesuatu yang tidak pernah ada mengaku. Lah kok kita tidak bisa percaya bahwasanya ada yang menciptakannya. Malah lebih enak mestinya. Oh, matahari tidak ada mengaku. Fir'aun pun tidak pernah mengaku menciptakannya. Jadi yang mengaku Tuhan-Tuhan tidak pernah berkata aku telah menciptakan langit dan bumi. Nah ini sampai kepada keyakinan, sudah mendekati biasanya di sini, sudah mendekati kepada keyakinan, tak taunya dikembalikan lagi oleh kesombongannya ini. Maka ini tsummal ladzina kafaru, tapi mereka-mereka yang kufur ingkar kepada apa yang ada di dalam hatinya. Hati kecilnya mereka sudah meyakini ada penciptanya. Mustahil ada menciptakannya. Cuman mereka lah birabbihim ya'dilun, mereka berpaling. Mereka keluar. Ya'dilun artinya ya'dilun, keluar dari jalur yang lurus. Mereka sudah benar, mereka lihat di titi, diajak berpikir, suruh berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, sampai sudah dekat, sudah hampir sampai kepada Allah, berpaling, mencari Tuhan selain Allah. Menyekutukan Allah. Ini ya'dilun, padahal sudah hampir sampai. Diajak berpikir tentang semesta, para filosof, sampai kepada pemahaman, semesta harus ada yang menciptakannya. Tapi lihat, karena mereka adalah dari hati yang sombong, kalau seandainya mereka nol, tidak ada kesombongan tentang kepercayaan, atau tidak dikuasai oleh kesombongan gaya hidupnya orang ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan, maka sebenarnya sangat mudah orang sampai kepada yang namanya keyakinan akan adanya Tuhan. Sebab di samping akal itu mendukung kita untuk sampai kepada keyakinan adanya Tuhan, ada sesuatu yang ada pada diri setiap hamba, yaitu namanya fitrah mencari Tuhan. Jadi gabungan antara fitrah dengan akal, inilah yang memudahkan orang sampai kepada keimanan. Akal dengan dialog tadi, dengan berpikir tafakur tadi. Adapun fitrah, kalau fitrah sudah sangat sederhana, semua akan merasakan, semua manusia ini butuh namanya Tuhan, memerlukan namanya Tuhan, sehingga kita tidak pernah menemukan sekelompok manusia kecuali di situ pasti ada yang dituhankan karena kebutuhan dengan Tuhan. Ada Tuhan, cuman salah pilih, salah alamat. Tuhan matahari, Tuhan karena melihat matahari selalu benderang, enggak pernah berubah, dianggap Tuhan. Kemudian pohon dianggap Tuhan, ini dianggap Tuhan. Nah, ini coba, tidak sekelompok manusia kecuali mereka mengakui adanya Tuhan, cuman mereka salah alamat karena tidak ada petunjuk. Dan kalau ada orang ateis yang tidak mengakui ada Tuhan, itu berbohong dia dengan fitrahnya sendiri. Berbohong dengan fitrahnya sendiri. Sebenarnya dia telah menuhankan sesuatu yang mereka yakini. Apakah namanya proses? Nah, proses itu kan macam-macam. Jadi manusia berakal tidak bisa mengingkari akan adanya Tuhan dan fitrah. Tuhan sang pencipta dulu dan fitrah manusia pun semuanya mencari Tuhan. Kemudian dijelaskan nih, "Wallazi khalaqakum min tin." Supaya mikir, Allah yang menciptakanmu dari tanah. Mintin, masalah penciptaan dari tanah enggak. Orang enggak, ya gimana kok dari tanah? Gimana sih? Suruh memikirkan bangunan. Jadi berpikir gini loh ya, kalau bangunan itu sudah jadi, kalau bongkar itu gimana sih? Kalau bongkar itu adalah yang paling baru dipasang adalah yang paling pertama dibongkar. Coba begitu enggak? Orang bongkar bangunan dari dasarnya, atau misalnya bangun rumah selesai, ini ada kaca, genteng dan sebagainya. Baik, rumahnya ini mesti dibongkar. Apanya dulu? Gentengnya dulu, kemudian kacanya dulu, bukan bawahnya dulu kan? Ini itu kan? Itu kan proses. Coba suruh berpikir. Jadi proses manusia begitu. Kalau kamu pengen tahu dari mana permulaanmu, coba kamu lihat waktu kamu mengakhiri kisahmu. Coba manusia, letakkan bangkai manusia. Setelah mati, letakkan. Apa yang terjadi pada manusia itu? Seger-buger. 2 hari mulai kembung. Kembung tak tahunya apa, lecet-lecet. Manusia mulai disentuh, ya kan? Lenyek begitu kan? Sebelumnya dia orang beberapa hari, beberapa minggu langsung tiba-tiba mulai mengering, mengering, jadi apa kira-kira? Habis jadi apa? Jadi debu. Baik, makanya dalam Al-Quran itu sesaat disebutkan manusia disebutkan dari turab, at-turab, at-tin, kemudian hamaim masnun, sol-solin kalfakhor dalam Al-Quran disebutkan itu sebenarnya bentuk manusia. Sol-sol kalfakhor itu akhir, turab, tin, hamaim masnun, sol-solin kalfakhor. Ini proses manusia ya. Ya, turab. Turab itu debu. Debu ini kemudian dicampur dengan air menjadi tin. Tin nanti diadon. Tin itu semakin mengeras. Tin licin, hamaim masnun. Setelah tin dibentuk menjadi keras, sol-solin kafakhor. Kayak genteng, itu kan dari tanah membentuk begitu. Manusia begitu prosesnya. Jadi dari debu dulu, makanya tidak bertentangan Al-Quran waktu sesaat mengatakan dari turab, sesaat mintin, sebentin, kemudian hamaim masnun, kemudian sol-solin kalfakhor. Itu sebenarnya adalah bukan bertentangan, memang begitulah bentuknya. Coba kalau kita kembali ke manusia, pertama sol-solin kalfakhor, teger bentuknya, kayak patung begitu kan. Setelah itu, setelah sol-solin kalfakhor, baik, menjadi hamaim masnun, menjadi kayak tanah liat yang lembut, licin. Coba kalau seandainya tidak pernah nyentuh mayat yang busuk ya. Ya licin begitu. Kalau dibiarkan beberapa saat menjadi seantara basah dan kering. Itu mana tin, tanah liat. Setelah dibiarkan lama akan berhamburan menjadi turab, debu. Ini suruh berpikir kamu ya, dari penciptaanmu juga dari seperti itu sebetulnya. Nabi Adam alaihissalam. Cuman setelah itu kita melihat proses selanjutnya adalah dari ma'im mahin, air yang menjijikkan, kemudian terjadi proses seperti itu. Nah, Allah sudah menyebutkan kita asalnya dari Nabi Adam alaihissalam dibuat dari itu. Kemudian setelah itu ada Allah membuat sunnah baru lagi. Setelah itu adalah bagaimana sunnah yang dibuat untuk manusia adalah proses pembuahan. Tapi kalau kita kembali kepada asalnya adalah seperti itu. Dan lihat bagaimana di saat seorang mati akan melalui proses yang sesungguhnya tadi, akan menjadi sol-solin kafakhor dulu, kemudian setelah itu mulai lenyap kembung, kemudian menjadi hamaim masnun, adalah tanah liat yang licin yang sudah itu. Kalau ke atas menjadi hamaim masnun, menjadi tanah liat. Kalau menjadi penciptaan, menjadi bentuk kayak patung tadi itu. Terus sampai kepada at-turab, kembali kepada debu yang kalau kehembus angin akan terbang. Itulah proses manusia. Suruh berpikir, kamu itu ya seperti itu. Tsumma qada ajalan, kemudian Allah telah menentukan masa. Masanya sudah ditentukan oleh Allah dan setiap orang itu punya masa. Masamu itu ada sendiri dan yang tahu hanya Allah. Biarpun kita ngajukan ke dokter, ribu dokter, dokter tolong kira-kira saya mati tanggal berapa, enggak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Maka dari Allah, qada ajalan, sudah ditentukan ajalnya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ajalun musamman 'indah. Jadi waktu yang sudah ditentukan itu hanya Allah yang tahu. Jadi ajal itu ada dua, ajal pribadi dan ajal umum. Ajal pribadi itu ada ajalnya, ajal maksudnya ajal yang sifatnya pribadi, tentang masa lalat, masa ulat, masa kupu-kupu, masa burung, masa manusia, masa pohon. Ini adalah punya kisah masing-masing. Jadi semua ciptaan Allah punya masa tertentu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang ketahui kecuali Allah. Baik. Kemudian ada nanti masa yang sudah ditentukan Allah, yaitu kiamat. Berakhirnya semuanya. Dan yang tahu hanya Allah. Maka enggak boleh ada yang sok tahu tentang hari kiamat. Kiamat tahun 2012. Sudah berlalu dari 2012, sudah berakhir. Kasihan tuh yang percaya dulu itu. Wong film aja kok itu. Nonton. Nasib buruk tuh. Pengajian nasi nonton film kiamat 2012. Yang selamat siapa itu? Nah, yang tahu hanya Allah. Maka tidak diperkenankan kita mengatakan bahwasanya akan ada kiamat tahun ini. Enggak ada yang tahu. Enggak ada perkiraan-perkiraan seperti itu. Wong kiamat yang kecil, ya, namanya kiamat suhra, kiamat dirimu saja tidak tahu bagaimana. Kiamat besar, kiamat kubra. Kiamat besar tidak ada yang tahu. Tidak ada yang menampak, tidak ada yang tahu itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma antum tamtarun, artinya lihat uniknya kamu itu semuanya. Ada sebagian dari kalian tuh yang dikuasai dengan kesombongan di dalam hatinya. Berpikir dengan akalnya sampai kepada sang pencipta, kaum filosof. Sampai kepada sang pencipta, kaum filosof. Kemudian setelah itu berturun kepada kenyataan di masyarakat, percaya akan adanya Tuhan. Kemudian lihat, suruh berpikir tentang Tuhan itu adalah bagaimana sih? Tuhan yang layak disembah itu Tuhan apa? Suruh berpikir, pohon kok disembah ini semua? Berpikir semuanya, lihat semesta. Lah, yang layak disembah adalah menciptakan semesta. Tapi ternyata gabungan antara akal dengan fitrah pun tidak menjadikan semua orang insyaf karena kesombongannya. Apa disebutkan ini? Tsumma antum tamtarun. Ternyata akal dan fitrahmu itu sudah tidak pernah kamu ikuti. Lalu kamu berdusta, berbohong, membuat-buat, akhirnya mempercayai adanya Tuhan-Tuhan itu. Tuhan palsu. Berbanyak macam Tuhan. Makanya di dalam mengenali sifat-sifat Allah, maka perlu digunakan akal. Itulah yang dikukuhkan dalam akidah kita, ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyyati, menggunakan istilah dalil akal untuk mengatakan akan adanya Tuhan, tentang dahulunya Tuhan Allah, kemudian setelah itu tentang abadinya Tuhan Allah, tiran Allah tidak sama dengan siapapun dari makhluknya, dan seterusnya, itu menggunakan akal. Sebab kalau ini dialog akal, makanya harus kita harus selalu menghafal sifat 20 itu. Sifat Allah tidak hanya 20, harus tahu itu. Akan tapi di balik sifat 20 itu adalah menggunakan akal. Yang tidak bertentangan dengan sama. Dengan dalil naqli dari Quran dan hadis Nabi. Dari situlah kita hendaknya memahami akidah. Kalau orang misalnya, orang yang tidak pernah kenal Al-Quran. Suruh percaya kepada Al-Quran, suruh percaya ada Tuhan. Enggak bisa. Makanya menggunakan akal itulah untuk sampai kepada keyakinan. Baru keyakinan nanti kalau sudah benar tidak akan bertentangan dengan syariat. Disebut dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Allah Maha Tunggal. Sebab adanya "Qul huwallahu ahad", seandainya orang menggunakan akalnya, dia akan berkata, "Tidak mungkin Tuhan dua." Gulat ini, berantem. Mematikan seseorang saja pakai musyawarah berjam-jam barangkali. Atau yang satu harus kalah. "Aku ingin matikan si fulan." Katanya, "Enggak, saya masih senang menghidupkannya." Gimana? Tuhan berantem? Enggak mungkin. Ini urusan kematian atau kedipnya saja. Saya pengen ngedipkan sekarang. Oh, enggak dulu. Gimana urusan ngedipkan saja? Siapa yang ngedipkan? Tuhan A atau Tuhan B tadi? Saya kedip, ini siapa yang ngedipkan saya? Hei Tuhan A, yang ngedipkan saya kamu ya? Ah bisa. Kalau Tuhan dua tuh bulat, ruwet. Itu menjadi sebab rusak semesta ini. Enggak bisa orang meyakini akan adanya Tuhan dua. Sebelum adanya qul huwallahu ahad, kalau orang berpikir pasti dia akan sampai kepada keyakinan Tuhan harus tunggal. Dan seterusnya. Nah, setelah sampai kepada keyakinan akan adanya Tuhan, orang bingung. Ada macam-macam. Ada yang namakan Brahmana misalnya, ada ini Yesus, ada ini, ada Nyi Roro Kidul, enggak tahu apa itu. Macam-macam dah. Nah, ini. Akhirnya setelah dilacak dengan dialog akalnya enggak masuk. Wong dia adalah manusia. Dari yang dilahirkan gimana dianggap Tuhan? Dan seterusnya. Maka lalu siapa Tuhan itu? Wallah. Dia adalah Allah. Nah, ini nama Allah, ini namanya Tuhan. Yang tidak boleh Allah itu masuk dalam gambaran hayalmu. Allah yang jelas Maha Ada, dan namanya Allah. Ingat, nama Allah hanya untuk Allah. Tidak ada, dan sudah menantang kepada semesta, kepada semuanya, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa diberi nama Allah selain Allah. Coba cari penjuru dunia, ujung ke ujung. Biarpun ada orang kafir ingin nantang, saya akan beri nama saya, anak saya namanya Allah. Kalau Yesus masih ada, seorang bintang film di Amerika sana memberikan anak namanya Yesus. Tapi kalau Allah, tidak ada satupun yang bisa memberi nama anaknya atau apapun dengan Allah. Tidak ada. Ini, lihat, coba cari berita. Adakah orang yang nama anaknya Allah? Abdullah sih, iya. Bukan Allah. Abdullah hamba Allah. Tapi Allah tidak ada. Nah, itulah diberitahu oleh Allah, namanya Allah. Wallah. Dia adalah Allah, Tuhan Allah. Tidak ada satupun dari semesta ini yang bisa diberi nama Allah. Yang beri nama Allah adalah Allah. Untuk diri Allah sendiri. Adapun nama yang lainnya masih mungkin diambil oleh yang lainnya. Biarpun itu adalah, karena memang yang lainnya, seorang mungkin namanya seorang pengasih. Dia penuh kelembutan. Nabi di nama Ar-Rahim. Nama Allah juga Ar-Rahim. Ada orang yang diktator. Jebar diktator. Tapi itu Allah enggak bisa siapapun diberi nama Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fis samawati wa fil ardi. Fi di sini kalau dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah fi itu adalah dzarfiyah, adalah untuk wadah. Gelas air di dalam gelas, kan begitu? Berarti airnya di dalam Muhammad fil bait, Muhammad di dalam rumah. Tapi dengan Allah, wah Allah fis samawati, Allah di langit. Maka tidak berlaku lagi, karena sudah kaidah sendiri sana. Allah tidak butuh tempat. Maka segala kalimat yang menunjukkan Allah membutuhkan tempat atau diliputi tempat, bukan itu maksudnya. Masa salah itu Allah fis samawati, Allah di langit. Makanya sangat salah yang mengatakan Allah ada di atas langit. Oh, disebutkan dalam Al-Quran. Oh gitu. Kalau sudah disebut Al-Quran harus kamu yakini seperti itu. Tidak pakai pemahaman yang benar. Iya, sekarang lanjutkan. Wa fil ardi. Oh, Allah di bumi juga. Begitu. Ayo, yang mengatakan sesaat Allah di langit, tak tanya Allah di bumi. Terus gimana? Lah memang bukan tempat. Allah enggak butuh tempat. Kenapa harus kau katakan Allah di atas langit? Kalau hanya Al-Quran menyebutkan Allah di langit, fis sama Allah di langit, fis sama berarti Allah, kita kini Allah berada di langit. Wah ini, terus fil ardi ini gimana? Allah di bumi juga, kan gitu? Ulama tidak mengatakan Allah bertempat. Akan tapi di sini Allah, zat yang berhak untuk disembah dimanapun berada. Jadi gambaran semesta ini antara langit dengan bumi. Kalau orang tidak di langit, jadi di bumi. Sebelum masuk alam barzah. Artinya Allah adalah zat yang layak disembah dimanapun kita berada, baik di langit atau di bumi. Jadi ini bukan menunjukkan Allah wallah, dialah Allah fis samawati yang berada di langit, bukan begitu. Bukan Allah yang berada di bumi. Merendahkan Allah. Allah tidak butuh tempat. Sehingga dikatakan bahasanya Allah yang layak untuk disembah baik di langit atau di bumi. Gambaran langit dan bumi adalah semesta semuanya. Dimanapun engkau berada, tetap Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan semuanya. Sudah disebutkan di awal khalaqus samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi. Maka begitu juga yang hendaknya engkau sembah adalah Allah. Disembah di langit dan disembah di bumi. Di langit ada hari ini, saat ini, para nabi-nabi, para malaikat menyembah Allah di langit. Dan kita di bumi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, wallah itulah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Bukan dikatakan Allah tinggal di langit dan Allah tinggal di bumi. Ini syirik. Mengatakan demikian, biarpun bahasa Al-Qur'an seperti ini. Makanya ini akidah kita Ahlussunnah wal Jama'ah. Al-Asy'ariyati itu punya manhaj yang sangat luar biasa. Di saat kita menemukan ayat-ayat agar orang tidak salah faham, maka namanya ada at-ta'wil wa at-tafwid. Akan serahkan kepada Allah, termasuk bicara tentang tangan Allah, mata Allah, jangan kau pikirin. Serahkan kepada Allah. Kalau ternyata engkau terjebak dalam memikirkannya, maka ambil cara yaitu ta'wil. Dan cara menakwilinya pun tidak seenaknya, akan tapi harus dengan dalil yang lainnya. Ini adalah manhaj kita ahli sunnah wal jamaati asy'ariyati. Kita harus biasa lidah kita dengan kalimat asy'ari, sebab banyak ahli sunnah, ahli sunnah ternyata mereka adalah telah merusak akidah. Mereka mengaku diri ahli sunnah tapi jauh daripada ahli sunnah yang sesungguhnya. Dan ahli sunnah yang sesungguhnya adalah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah maturidiyah. Baik. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Nah, Allah yang pantas layak disembah di langit dan di bumi. Kemudian setelah itu, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Yang tersembunyi dalam hatimu pun Allah tahu. Yang engkau tampakkan juga Allah tahu. Ini mengukuhkan bahasanya, tidak ada hubungannya dengan tempat. Kalau Allah tempat di langit sana, jauh dari kita. Karena Allah memang tidak butuh tempat. Akan tapi Allah maha dekat. Dan Allah maha tahu. Sehingga lintasan hatimu, dirimu memikirkan apa saat ini? Ah, aku mau sedekah. Kita tak sudah tahu Allah. Mau marah, tahu. Dengki, tahu, Allah tahu. Sirrakum wa jahrakum. Wa ya'lamu ma taksibun. Dan Allah tahu apa yang engkau kerjakan. Dan apa yang akan engkau kerjakan. Tapi manusia hanya merencanakan. Apa yang kau lakukan esok hari? Itu rencana. Mau ngapain besok? Mau hadir Ahad pagi. Makan di sana nanti. Beli apa? Apa? Chicken? Ini beli apa di sana? Ini yang rencanakan sudah. Besok sudah sarapan. Masih ada. Tapi kemarin tidak ada nasinya, semoga ada nasi. Nah, itu mikir, atau bawa nasi sendiri. Itu kan rencana. Itu rencana. Tapi Allah tahu, besok terjadi itu juga tahu Allah. Ada yang tidak terjadi, Allah tahu. Ini, kematian kita di mana? Itu Allah juga maha tahu. Tapi ingat, wa ma ta'tihi min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Tapi ingat, ada manusia-manusia sebetulnya dia itu seolah-olah cerdas tapi di puncak kebodohan. Filosof yang tidak bisa mempercayai akan adanya Tuhan Allah, hanya mempercayai adanya Sang Pencipta tapi tidak sampai kepada Allah karena dia tidak melanjutkan cara berpikir cerdasnya dan tidak menggunakan keinsyafannya. Nah, ini wama ta'ti min ayati min rabbin ayati mir wama ta'ti min ayatin min ayati rabbihim. Ketahuilah, kalau sudah dasar pengku, keras kepala, hatinya batu, dikasih penjelasan seperti apa pun enggak bisa nerima. Pengingkarannya bukan karena dia tidak bisa melihat kebenaran, tapi pengingkarannya karena kesombongannya. Dan ada orang seperti itu, pokoknya enggak mau, ya sudah, ajib. Bertanya, kita ngobrol, ada orang mungkin, kayak tadi kita sebutkan. Pertama, di saat ngomong ini ada pencipta, di saat ke matahari enggak bisa, oh, enggak tahu kalau matahari menciptakan. Saya enggak tahu loh, kan enggak tahu gimana, kamu enggak tahu menciptakan ini pun juga percaya. Di saat dikembalikan, ada yang menciptakan ini, jadi tidak ada. Pernah kita ngobrol dengan seseorang. Unik. Mula-mula bisa mengatakan, ada menciptakan, ada. Matahari, enggak tahu. Lah, enggak tahu gimana? Ya, karena enggak tahu. Terus, ini ada enggak? Enggak ada, jadi enggak ada. Lihat, unik itu karena sebetulnya ngikuti hawa nafsu. Hati kecil enggak bisa ngomong begitu. Makanya debat dengan orang yang memang hatinya tertutup itu sebenarnya enggak berguna. Agar suruh berpikir dengan sendirinya. Seolah-olah dia cerdas, tapi di puncak kebodohan. Puncak kedunguan. Yang mengingkari, makanya disebutkan wa ma ta'tihim min ayati rabbihim, kalaupun datang bermacam-macam bukti, mereka enggak bisa nerima. Lembulan dibelah oleh Rasulullah. Apalagi mukjizat didatangkan. Mereka tidak langsung beriman. Bahkan ada yang mengatakan, oh sihir. Nabi dibilang penyihir. Padahal penyihir pun tidak bisa mendatangkan yang serupa. Quran ini apa? Wah, ini adalah ya buatan Muhammad ini syair-syair aja. Tapi suruh membuat enggak mampu. Keunikan di dalam Al-Qur'an yang luar biasa enggak mampu mereka. Biarpun ada bukti-bukti, lihat, maka dari itu enggak cukup kecerdasanmu di dalam memahami ilmu, akan tapi terpenting dari itu semua adalah keinsyafanmu untuk butuh dan perlu kepada ilmu untuk dekat kepada Allah. Maka enggak membanggakan kalau dirimu cerdas kalau tidak dibarengi dengan keinsyafan di dalam hati. Itulah akhlak, itulah ilmu batin yang diajarkan, yang oleh para ulama sangat semangat ilmu membersihkan hati. Jadi kesombongan yang menjadikan, kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Biarpun akalnya sudah nerima, tidak bisa nerima. Kadang penolakan itu kepada orang lain, kadang penolakan kepada dirinya sendiri. Penolakan kepada orang lain itu begini misalnya, ada orang ngomong benar, kita enggak menerima. Gara-gara dia adalah, saya pokoknya enggak senang dengan kebenaran itu. Tapi benar enggak? Ya benar, tapi pokoknya enggak. Dari orang lain. Dan kadang penolakan itu terhadap kebenaran yang ditemukan oleh dirinya sendiri. Kita tahu itu benar. Sudah tahu itu membahayakan, masih dimakan kok. Jangan minum minuman yang berapa katanya. Ini membahayakan. Sesat ya, sekali-kalilah. Duh, ajib. Aneh. Minuman yang bergas, dekam-dekam dilarang oleh dokter. Jangan minum ini. Sekali-kali deh, buat mual, obat mual. Macam aja masih ada. Betul juga kebenaran, kita mengerti tentang sebuah kebenaran, kadang kita mengingkari, karena itulah tertutup dari kesombongan kita, hawa nafsu kita. Nah ini, ada orang terhadap tanda-tanda kebenaran yang Allah kirim, min ayati rabbim illa kanu anha mu'ridin, mereka itu berpaling. Jadi berpaling itu adalah, jadi berbeda antara berpaling, kemudian mendustakan, kemudian ngecek. Lihat ayat selanjutnya nih. Pertama, ilakanu anha mu'ridin, lihat orang-orang kafir berpaling. Tapi selanjutnya, faqad kadzabu bil haqqi, kadzabu mendustakan. Ini tingkat berikutnya. Faqad kadzabu bil haqqi, mereka mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahum, setelah datang kebenaran kepada mereka, bukan menerima, mereka malah mendustakan. Fasofa ya'tim amba'u makanu bihi yasta'zi'un, fasofa ya'tim, awas akan datang kepada mereka amba'u, berita-berita. Makanu bihi yasta'zi'un, apa yang mereka ejek, rendahkan, mengejek. Jadi ada tingkat kekafiran mereka itu. Pertama i'rad, kemudian takdzib, kemudian yang ketiga adalah istihza. Jadi gini, paling membahayakan adalah mengejek. I'rad itu begini, ada dipaparkan kebenaran. Orang sakit. Seorang dokter yang serius dengan tulus memberi obat. Kemudian dikasih obat, diam dok, enggak ada respon. Enak enggak? Anda sebagai seorang dokter, jauh-jauh ngasih obat orang sakit, resepnya benar, dan ini dengan harapan dia sembuh. Ini kasih. Diam saja, enggak ada respon. Itu namanya i'rad. Baru nanti tingkat berikutnya, lebih menyakitkan lagi. Bohong. Bohong, udah takdzib. Coba lebih sakit enggak? Bohong, ini tingkatan mendustakan. Takdzib. Setelah itu apa? Istihza. Apa-apa nanti ini ngasih begitu anak. Wah, ini lebih ngecek. Itu tingkatan seperti itu. Jadi orang-orang kafir modelnya seperti itu. Ada orang kafir ternyata ikrot saja, enggak mau nerima padahal kebenaran sudah ada di matanya. Kemudian setelah itu apa? Ada mendustakan, Muhammad itu bawa kebohongan. Setelah itu, Muhammad penyihir. Ngejek. Ini ada tingkatan-tingkatan mereka. Disebutkan ini. Illa kanu anha mu'ridin, faqad kadzabu bil haqqi. Mereka berpaling, kemudian naik lagi tingkat kejahatannya. Takdzib, mendustakan. Kebenaran Nabi didustakan. Lamma ja'ahum, setelah datang kepada mereka kebenaran. Fasawwa ya'tihim, maka akan datang kepada mereka. Nanti di akhirat. Hukuman terhadap apa mereka lakukan di dunia itu mengecek. Nah ini paling mengeri, istihza. Jadi istihza itu memang tingkat paling luar biasa besar. Itu bertumpuk-tumpuk antara merendahkan, antara kesombongan, kebencian. Itu namanya istihza. Mengecek agama. Jadi kalau Anda itu tidak dianggap saja mungkin biasa. Tapi kalau Anda sudah dikomentari, dikatakan pembohong, Anda akan tidak enak lagi. Tapi kalau sudah Anda diejek, ini lebih sakit lagi. itu adalah sesama manusia. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Kalau kita masuk ikrat kepada Allah, neraka. Kemudian takdzib lebih besar lagi. Padahal kebenaran juga dikirim oleh Allah. Kebenaran dikirim. Dan sebetulnya Maha Kasih Allah, kebenaran akan dikirim oleh Allah kepada siapapun. Allah akan kirim kebenaran kepada siapapun, masuk ke rumahnya. Akan tapi yang menjadi masalah adalah kesombongan. Sehingga betul kaidah rumus mencari kebenaran sederhana, namanya insyaf. Kalau orang mendasari dirinya dengan insyaf, insyaf itu adalah kesadaran, keinsyafan di dalam hati, siap menerima kebenaran dari manapun datangnya, maka ketahuilah sesungguhnya akan banyak ilmu yang Allah kirim kepada orang tersebut. Bisa jadi seorang pembantu di rumahnya menjadi guru yang tanpa ia sadari. Binatang pun akan menjadi guru baginya. Tidak harus menunggu seorang ulama, syekh yang akan mengajarinya. Kenapa? Dia telah punya dasar untuk mengambil ilmu dari siapapun. Sehingga dikatakan al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah, ilmu itu adalah barang hilangnya seorang yang beriman kalau dia sadar. Maka dimanapun dia menemukan, dia sebetulnya dia lebih berhak untuk memilikinya. Artinya kebenaran itu bertebaran di mana-mana. Maka kalau kita sudah dasarnya tawadhu, lihat, kita berguru kepada siapapun mudah. Asalkan itu membawa kebenaran. Mungkin kita harus ngaji dengan pembantu kita kalau dia lebih tahu dari kita. Enggak mustahil seorang bos yang enggak pernah sempat ngaji kemudian keburu kaya, tambah enggak sempat karena ngurusin duit. Akhirnya apa, punya pembantu bisa baca Al-Qur'an, tak tahu sudah menjelang tua pengen baca Al-Qur'an. Enggak mustahil bosnya belajar sama pembantunya. Barter. Nah, ini insyaf. Coba kalau sombong, sorry ya, belajar sama lu. Enggak. Membantu ngajarin gue, gak bisa lah, sombong, padahal gak usah jauh-jauh, ngapain harus pergi ke tempat jauh, langsung aja sambil cengkrama indah sama pembantunya, belajar ngaji, beres. Cuman gara-gara sombong, repot lah orang sombong. Orang sombong tuh repot. Dan bibit kekafiran, kekafiran adalah dari kesombongan. Iblis pun juga demikian, melihat iblis adalah orang makhluk yang sangat tinggi keimanannya. Masih ingat iblis? Sangat tinggi keimanannya. Sampai karena iblis itu begitu kuat keimanannya, kuat ibadahnya, sampai dikatakan tidak ada sejengkal bumi yang diciptakan oleh Allah kecuali sudah digunakan sujud oleh iblis. Karena begitu dahsyatnya iblis, maka oleh Allah iblis dikumpulkan dengan para malaikat. Sehingga iblis masuk rombongan malaikat, bajunya baju malaikat, modelnya model malaikat. Karena saking kuat ibadahnya. Luar biasa ibadahnya iblis. Kemudian setelah itu Allah menciptakan ayahanda kita, Nabi Adam alaihissalam. Setelah diciptakan Nabi Adam, lalu Allah merintahkan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa. Di saat Allah merintahkan kepada malaikat, nah, karena rombongan malaikat di dalamnya ada iblis, enggak usah disebut iblis khusus, karena iblis sudah bersama malaikat. Rombongan malaikat. Fasajadu, semuanya sujud para malaikat karena keinsyafan dan ketawaduannya. Fasajadu illa iblisa, kecuali iblis aba wastakbara, sombong. Nah, ini sombong. Loh, kok bisa sombong? Bagaimana, apakah tidak punya keyakinan tentang Allah? Loh, percaya dengan Tuhan Allah, wong dia ibadahnya kuat. Sombong, makanya ustaz kalau sombong sengsara. Gara-gara dia punya kelebihan rupanya. Saya suruh sujud kepada Adam, enggak level deh. Oh, saya diciptakan sudah ribuan tahun sebelum Adam diciptakan dan prestasiku sudah dahsyat di hadapan Allah. Salatku enggak kurang-kurang. Adam baru diciptakan, prestasinya apa itu Adam? Belum pernah sujud kepada Allah, baru diciptakan, baru jadi suruh sujud aku. Sorry deh. Haba wastakbar, lihat, gara-gara kesombongan, lupa perintah Allah, padahal yang memerintahkan siapa? Allah. Setiap saat dia menyembah Allah karena kesombongan, lupa dan lalai merendahkan Adam karena Adam belum punya prestasi menurutnya. Lalu dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Lihat, kesombongan. Padahal sudah jelas dia bukan sesuatu yang dia tidak meyakini. Perintah Allah pasti benar, dia yakin itu, dia ngerti kalau nyuruh Allah benar. Tapi ada sesuatu yang masuk di dalam hatinya, yaitu kesombongan. Padahal dia meyakini perintah Allah pasti benar. Ternyata, dan lihat malaikat pada sujud. Malaikat pada sujud, yang dia bukan level malaikat, diangkat menjadi malaikat. Mestinya kan belajar dia. Oh, malaikat saja sujud, kenapa kok aku pusing? Yang merintah juga Allah. aba wastakbara. Lah itulah sombong. Makanya biarpun orang punya hafalan Quran, ilmu fikihnya kuat apapun, tapi kalau sombong enggak bisa nerima kebenaran, maka jadi bagian iblis. Kalau diajari saya lebih tahu, jangan ngajarin saya. Makanya saya dengar ada orang ngomong begitu, wah ini ada iblis masuk pondok, ya, itu iblis masuk majelis. Enggak ada begitu. Makanya hasilnya kayak ini tadi. Sudah paham kebenaran ada di depan matanya, kemudian diyakini oleh akalnya, fitrahnya pun juga bisa nerima, dan iblis pun juga seperti itu. Iblis meyakini perintah Allah pasti benar. Akan tapi ternyata ada kesombongan di dalam diri iblis. Lalu mengatakanlah iblis, ana khairun minhu. Ya Allah, aku tidak sujud kepadanya karena aku lebih bagus, ibadahku lebih banyak. Cuman hujahnya bukan ibadahnya, hujahnya tentang materi. Ana khairun minhu. Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Bingung, saking bingungnya iblis, hujahnya itu hujah yang enggak siap, yang enggak masuk akal. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Dari mana? Makanya biasanya kalau orang nuruti hawa nafsu itu hujahnya aneh. Makanya orang ngikuti hawa nafsu itu hujahnya aneh. Enggak masuk akal. Ana khairun minhu. Ana. Makanya ana yang suka pakai kalimat ego. Ego itu iblis. Ego itu aku. Aku. Aku siapa dulu? Aku. Ya aku iblis. Ana. Jadi dalam Al-Quran disebut ana. Madhabnya madhab anani. Madhab aku egois, madhab iblisi atau anani. Nah ini madhab iblis. Bukan karena tidak punya ilmu, bahkan ilmunya pun cukup ada. Dan dia punya perpengalaman tentang ibadah. Dan keyakinan pun sudah puncak keyakinan. Makanya biarpun katanya pakar akidah, pakar ilmu tasawuf, belum tentu hatinya bersih. Kalau tidak belajar untuk membersihkan hati. Yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin, tapi melihat ustaz sebelahnya ngiri, ada. Bahkan dia bicara tentang bab ngiri dan dengki, karena dia ngiri dan dengki, maka ngomong itu. Bukan, ya? Dia membahas tentang kesombongan, gara-gara marah dengan orang yang sombong. Padahal dia waktu cerita sombongan, itu sombong dia. Ada ustaz, astagfirullah, gimana? Ada ustaz, ngaku begini. Ustaz itu sombong. Padahal dia waktu ngomong gitu juga sombong, pengen ngungguli ustaz itu. Coba. Inilah hawa nafsu. Begitulah yang terjadi pada orang-orang kafir. Jadi ini adalah, sudah dijelaskan dalam surat Al-An'am ini ada tentang bagaimana mengukuhkan akidah. Tapi ingat, biarpun sejelas apapun akidah, di sana ada orang ya'tilun. Ada orang yang melenceng, keluar dari kebenaran. Bukan karena mereka tidak tahu sebuah kebenaran, akan tapi karena menuruti hawa nafsunya. Dan koreksi dirimu. Apakah kita mengikuti manhajnya anani, manhaj iblis? Atau manhaj malaiki, malaikat yang patuh sam'an wa ta'atan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat kebenarannya Allah kirim kepada Anda, apakah Anda bawa pulang sebagai rahmat, atau Anda bawa pulang sebagai bahan untuk menghancurkan diri. Maka dari itu insyaallah. Maka kalau sudah mendengar petuah dari para ulama, hadis Nabi, Al-Qur'an tentang keharaman, biarpun Anda masih dikubang keharaman, jangan menjadi seperti iblis. Kan darurat. Kan. Kan aku mau masuk neraka, maksudnya gitu. Tinggal insyaf saja, ya Allah, aku masih dalam keharaman. Insyaf itu semuanya. Serendah apapun diri kita di hadapan manusia, tapi kalau kita mulia di hadapan Allah, rendah kita hanya sesaat di dunia. Tapi setelah itu akan mulia di hadapan Allah. Akan tapi tidak ada orang rendah dengan Allah. Kalau orang dengan Allah mulia, kalau orang dengan Allah akan mulia di akhirat dan dunia pun akan dimuliakan. Biarpun secara lahir dia adalah orang yang rendah. Orang-orang besar dikagumi. Kita tahu seperti imam-imam. Imam Ali Zainal Abidin dengan kesederhanaannya, bajunya pas-pasan. Tapi tidak menjadikan mereka kurang dihormati. Penghormatan bukan dari baju, bukan dari mobil mewah. Tapi dari pilihan Allah itu. Tapi yang menjadi musibah adalah dihormati di dunia, ternyata sebetulnya akan dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah. Allah yang melihat hati kita. Baik. Dengar kebenaran sebagai kebenaran. praktek daripada ayat-ayat 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengerti sebuah kebenaran tentang keimanan yang sangat dahsyat tadi, ternyata biarpun yakin seyakin-yakinnya, bisa saja melenceng seperti orang-orang kafir yang disebutkan tadi. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Kadang-kadang kita cuek dengan kebenaran, permasalahannya adalah ada kesombongan di dalam hati kita, seperti disabdakan baginda Nabi, Al-Kibru Batarul Haqqi, dan yang namanya kesombongan itu akan menjadikan seseorang menolak kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian tafsir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar setia Radakum, para pemirsa Al-Bajah TV di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu, masing-masing satu orang satu pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang semoga selalu dirahmatin Allah, ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukumnya dengan doa bersama lintas agama Buya, dan bagaimana sikap kita apabila kita diundang untuk acara kegiatan doa bersama tersebut. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu, kami persilakan satu penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya mau tanya begini. Kan dulu waktu Buya menerangkan naik ojek, dulu haram. Pas sekarang saya ngaji ini, kaki saya enggak bisa jalan jauh. Jadi terpaksa saya naik ojek. Jadi gimana itu penjelasan Buya, apa saya termasuk darurat atau gimana? Kalau misalnya saya enggak ngaji, saya tuh inget pengen sekali gitu. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Buya untuk bisa menjawab pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang doa bersama. Lagi-lagi kita harus bicara tentang orang yang berakal dan tidak berakal. Kalau ada orang doa bersama, mohon maaf siapapun orangnya, mungkin dia lagi hilang akal. Saya ajak bicara sekarang, Anda pakai akal sekarang. Kita tidak bicara tentang minta sesuatu yang besar. Gini saja. Anda lagi butuh duit, saya juga lagi butuh duit. Kita lagi butuh duit. Yuk kita nyari, yuk cari bantuan. Betul enggak? Nyari bantuan. Kalau saya punya pikiran, ini tidak kenal Tuhan dulu, jangan kenal Allah nih. Kita bicaranya kenal dunia, kenal fulus. Sama-sama kenal fulus. Kita sama-sama kenal fulus. Anda kenal fulus, saya kenal fulus. Baik. Sekarang Anda butuh, kita butuh. Yuk kita bareng-bareng cari duit, gimana caranya? Saya punya usulan, kita datang kepada orang kaya itu. Anda setuju? Setuju. Saya setuju bilang, "Hei, kita datang ke orang fakir itu, barangkali mau ngasih duit kepada kita. Dia duit tadi 200 ribu, paling enggak punya. Kan kita butuhnya 200 juta." Coba. Ini saya ajak berpikir sehat dulu. Kita urusan fulus dulu, paham ya? Kalau saya ngusulkan bahwasanya datang orang kaya, saya dengar dia orang kaya dan dermawan, duitnya miliaran, kita butuh duit 10 juta, mungkin kita kesana akan dapat. Yuk, Anda mengamini atau tidak? Amin. Tatonya ada salah satu yang usul, gimana kalau kita itu orang fakir, saya tahu asetnya 200 rupiah, kita butuh 10 juta, ayo datang ke sana. Anda ngamini? Kalau Anda ngamini, gila. Ini adalah masalah urusan duit. Coba begini, yang maha kuasa hanya Allah. Lah kok saya suruh ngamini Tuhan yang gak bisa memberi apa-apa, kan saya gila. Jadi kalau saya mengamini doanya orang lain, saya gila. Jangan dinisbatkan orang lain, saya gila. Saya jelas ini akal berjalan. Ibu bisa mikir, bapak bisa mikir, katakan gila mereka. Kok ada doa bersama, ada apa? Doanya sendiri-sendiri dong. Masa ya saya harus mengamini orang yang lagi minta kepada Tuhan palsu yang tidak bisa memberi apa-apa? Kan saya jadi hilang keyakinan saya. Bukan saya gila, iman saya rontok. Misalnya ada Enggak usah Tuhan model-model apa. Ada seorang mempercayakan adanya pohon ini bakal bisa memberi. Hei pohon besar, berikan padaku rezeki yang banyak. Oh saya enggak percaya. Amin. Gila saya. Aneh benar manusia ini. Oh katanya orang alim Bu. Loh, memang enggak ada orang alim gila. Ini maka saya gemes urusan lintas agama macam-macam. Urusan lintas agama ini dalam urusan sosial kemasyarakatan. Hei Anda orang Nasrani kalau butuh duit benar, Anda lapar, saya wajib ngasih makan kok. Biaya pernikahan kalau enggak punya kita. Nikah di sini juga boleh. Urusan begitu, tapi urusan memohon tentang kepada Tuhan enggak bisa. Gunakan akal sehat. Gunakan. Kita perlu berpikir sejenak. Nah, kok saya suruh ngamini wong orang itu ada siapa yang lagi minta kepada yang saya enggak yakin kalau kayak tadi loh. Wong duitnya cuma 200 rupiah, kita butuh 10 juta. Lah kok yuk datang ke sana? Oh iya, barangkali dapat dia. Oh gila saya. Dapat dari mana duitnya dua-dua? Ini bukan Tuhan menurut saya. Kemudian kok saya ikut mengamini? Ajib. Aneh. Makanya itu adalah dari dulu saya sering bingung gini, doa. Kalau doa sendiri-sendiri, aku minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ente terserah minta sama kucing juga karena tidak punya iman. Tidak dikasih pun juga karena mintamu pada bukan selain Allah. Kalau saya hanya Allah. Ini. Mohon maaf, ini bukan mencaci siapapun. Anda bertanya, saya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Ini tidak dinisbatkan buat si fulan doa bersama. Ini hanya suruh ngajak berpikir sehat dan akalmu gitu loh. Suruh berpikir. Sama, hei orang Nasrani, hei orang Buddha, kalau Anda tidak percaya tentang Tuhan Allah, Anda mengamini, Anda jadi gila. Orang Islam juga mengamini orang Buddha gila. Karena urusan memohon enggak boleh bareng-bareng begini. Kalau Anda orang Buddha yang akalmu sehat dan tidak percaya Tuhan Allah, ya jangan ngamini dong kalau ada kiai Allahumma. Karena ini memohon itu gimana sih Anda ngerti memohon? Sama saya seorang Muslim tidak percaya akan Tuhannya. Tuhan yang disembah oleh mereka, saya tidak boleh mengamini. Kalau mengamini, kropos iman saya. Antara saya menjadi orang gila atau iman saya hilang, suruh milih. Dua-duanya enggak enak. Atau saya menempatkan diri saya tempat orang gila. Ini mohon maaf, karena harus keras begini. Karena apa? Jangan dicampur aduk. Adapun urusan menjaga keharmonisan dalam kebersamaan dengan agama yang berbeda-beda, itu yang diajarkan dalam Islam. Enggak boleh kita zalim kepada tetangga kita, yang Nasrani, yang Buddha, yang Hindu, enggak boleh. Hei orang Hindu yang hidup bersama, kita juga punya kenalan orang Hindu kok. Tapi urusan beribadah, doa itu mukhul ibadah, sarifati ibadah, memanjat kepada Tuhan, ini enggak bisa. Baik ya, selesai. Terima kasih hei orang-orang sehat akalnya. Ya, silakan. Oh satu lagi, cek. Gara-gara saya jadi hampir tidak sehat akal saya. Ini gara-gara orang-orang yang tidak sehat akalnya. Oh Jack. Jadi harus rinci. Waktu kami mengatakan gini loh ya, yang diharamkan bukan setiap ojek. Akibat daripada sebuah ojek. Jadi dalam fikih, dalam pemahaman, orang bercampur laki perempuan itu bukan sesuatu yang diharamkan mutlak yang haram. Nah, berkumpul laki perempuan itu boleh-boleh saja asalkan memenuhi 5 syarat. Satu, sama-sama menutup aurat. Yang kedua, kita bersama orang yang sama-sama terhormat. Anda sebagai seorang wanita solehah, biarpun Anda menutup aurat pakai cadar, kemudian akan Anda masuk komunitas laki-laki jelalatan, akan perhatikan lekuk-lekuk tubuh yang tersembunyi di balik bajumu. Karena dia orang jelalatan, enggak boleh Anda duduk dengan mereka. Jadi yang kedua, harus kita sama-sama orang yang matanya menjaga. Namanya ikhtilat. Ikhtilat bukan khulwah. Kalau khulwah, berduaan mutlak haram. Biarpun untuk ngajari Al-Quran. Berduaan laki perempuan yang bukan mahram. Tapi kalau ikhtilat bercampur, ada rambu-rambunya. Bercampur baru boleh, syaratnya. Satu, sama-sama menutup aurat. Makanya kalau kita bercampur dengan orang yang tidak menutup aurat, dosa. Anda ke warung orang kok penjaganya tidak menutup aurat, Anda cari dosa. Anda bisik-bisik nasihati, kalau Anda pindemi kerudung untuk melayani Anda nanti. Jadi kemana-mana kayaknya kita harus bawa kerudung. Neng, pakai kerudung, Neng. Kasih hadiah. Duh, ini harus yakini, Duh. Gimana tidak dosa mau melihat aurat kok. menutup aurat, sama-sama menjaga mata. Yang diomongin benar, mohon maaf, satu bercadar, satu berimamah. Tapi ngomong porno, gimana kisahnya? Ngomong ngaco, membangkitkan syahwat, enggak benar. Omongannya benar. Tempatnya terhormat. Tempat mabuk, tempat zina. Ya kan? Ada orang pakai cadar, pakai imamah, assalamualaikum, datang gitu. Itu ada orang enggak karu-karuan, tempat yang jelek, haram. Yang kelima adalah tidak sampai terjadi dempetan, desak-desakan. Dari saat itu adalah kasus umrah dan haji, ini kasus yang berbeda. Kalau ini seperti halnya tiba-tiba di sebuah jalan sempit, beda. Tapi kalau kita menuju ke sebuah tempat yang kita menduga bakal terjadi desakan, yang semua orang ini misalnya ya ziarah kubur, biarpun katanya sunnah ziarah wali songo, kalau ternyata desak-desakan tidak hindari, artinya mendempetkan, apalagi di saat berduaan antara sopir ojek dengan yang ngojek, nempel atau tidak? Kasih papan nanti biar nggak nempel. Nah, jadi sebetulnya harus rambu-rambu, sudah tujuh kebiasaan, mohon maaf. Yang namanya motor tidak selalu maju, kadang-kadang ada di rem. Mau tidak mau memang ada benturan. Harus paham. Nah ini jadi lima ram. Kalau sudah lima ini terpenuhi tidak jadi haram. Kayak gini, laki perempuan ini. Tapi lihat semuanya menutup aurat. Matanya sama-sama menjaga, tidak perlu lirik-lirik ke sana, tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah yang dibicarakan baik. Tempatnya tempat yang baik, tidak dempet-dempetan. Maka tidak ada masalah, maka jangan seperti bagian orang, ikhtilat haram semuanya, tidak dong. Siapa yang mengatakan ikhtilat haram semuanya? Jangan berlebihan dong, jangan menjadikan hukum menjadi berantakan. Akhirnya orang ke pasar tidak berani, ini tidak berani, itu tidak berani. Jadi, nah ojek pun juga begitu kasusnya ibu. Kalau ternyata harus dempet, naik becak lebih mulia. Ojeknya ojek sebelahan, model gara-gara motor Vespa dikasih ini. Itu atau pakai mobil gerobak di belakang itu. Tapi kalau ini harus ada. Kita melihat di sebuah tempat ada ojek yang dikasih batas. Saya melihat itu menarik sekali itu. Baik. Waduh, enggak ada batasnya Bu ya, gimana antara ngaji sama saya melanggar Allah? Ya lebih baik ibu beli radio aja dengar ceramah di rumah. Ibu dengar beli radio, ibu dengar ceramah di rumah, itu lebih aman daripada ibu harus memaksakan ibadah nggak boleh dengan hawa nafsu. Oh, nggak usah ibu dibayar, masya Allah. Tapi buyanya lebih senang kalau ibu disenangi oleh Allah. Nggak usah ngelihat buya, yang penting dapat iman. Jadi kalau mangenu seperti ibu ya, jadi minta di kecuali ojeknya perempuan, jadi harus ada ojek perempuan deh kayaknya. Jadi ojek perempuan tapi pakai online misalnya, ini kalau perempuan, iya ini perempuan. Nah ini kayaknya tim ojek itu harus ada rambu-rambunya ya. Jadi kalau sudah perempuan mungkin yang jemput perempuan, wah hebat bener ini, termasuk bagian dakwah. Besok buat ojek perempuan, terhormat, mau ngaji. Jadi ibu bisa calling, misalnya ada sebagian orang, ibu kalau rutin ngaji, sekarang ibu patok saja, sama-sama bayar, itu dapat dua pahala bu. Ada orang yang paling gak seneng ngaji bu, dikasih gaji, anterin saya ngojek kamu, tapi bayarin saya, perempuan bu, PP berapa? Kan enak, dianya ikut ngaji, sama-sama bayar ojek, nah ini caranya ya, insya Allah, harus begitu, kita harus tingkatkan kebaikan. Baik, sampai di sini Allah alam bisawab. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya Samin dari Wonosobo. Saya mau tanya, jika dalam satu kampung penduduknya dengan ekonomi pas-pasan, tetapi punya semangat agama yang tinggi, mereka tidak mampu membeli seekor kambing, apalagi satu ekor sapi untuk bertujuh. Lebih-lebih satu ekor sapi sendiri pun tidak bisa. Mereka hanya mampu menyisihkan uang paling banyak 500 ribuan. Apakah jika uang dari mereka dikumpulkan dan dibelikan hewan kurban, misal satu ekor kambing atau satu ekor sapi saja untuk sekampung, apakah bisa disebut kurban Buya? Mohon pencerahannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekampung patungan beli sapi, satu sekolah patungan beli kambing, bagaimana hukumnya? Kurban adalah karbon satu orang satu kambing. Biaya satu orang satu kambing, satu sapi 7 orang. Nahar nama Rasulullah, kami nyembelih korban bersama Rasulullah. Amal Hudaybiyah di hari Hudaybiyah. Al-Badana ada 1 unta ansab atin untuk 7 orang. Wal-Baqarata dan 1 sapi untuk ansab atin 7 orang. 1 sapi 7 orang. 1/7 untuk 1 orang. 1 kambing 1 orang. Ini disepakati para ulama. Jadi tidak ada 1 sapi untuk 1 kampung. Tapi kalau ada sekolah patungan mengumpulkan duit lalu beli kambing, lalu 1 kampung beli sapi, maka ini hal yang baik karena memang belum punya. Jangan sampai enggak nyembelih. Cuman ingat, tidak jatuh korban, tapi jatuhnya sunnah yang sangat terpuji. Enggak bisa, karena korban ada aturannya. Jadi kaidahnya, semua syarat-syarat korban yang tidak memenuhi syarat, maka akan jadi jatuh sedekah. Misalnya syaratnya nyembelihnya pada waktunya. Waktunya adalah setelah terbit matahari, setelah sholat. Lah tak tahu disembelih malam hari korbannya. Waktu malam hari, waktu tabir, pengen buru-buru disembelih. Karena tidak memenuhi syarat waktunya, maka jatuh sedekah. Ada orang kaya, dia pengen nyembelih korban. Tak tahu pelit, kasih kambing bicek, kambing ini kecil lagi. Maka enggak jatuh, tapi sedekah, bisa buat sop kecil-kecilan. Tapi jatuh sedekah. Enggak punya kambing, saya punya ayam. Enggak punya kambing, bukan orang kaya korban ayam, enggak. Ini keterlaluan. Anggap, aduh, saya enggak punya kambing, gimana? Cuman saya juga pengen nyenengin keluarga, nyembelih ayam jago. Korban dengan ayam jago. Istilahnya berkorban, tapi tidak dianggap sebagai korban yang tadi, jatuhnya jatuh sedekah. Jangan dipangkas lalu enggak sah sampai begitu. Akhirnya besok mati enggak ada patungan lagi. Enggak sah. Enggak sah untuk apa? Bukan, enggak sah sebagai korban, tapi jatuh sedekah. Sebab korban itu pahalanya berlipat-lipat. Tapi saya pengin korban, saya pengin korban. Ya nabung aja dari sekarang sampai nanti hari raya punya 1 kambing. Kampungnya enggak mampu semuanya, ya semampunya kayak begitu. Namanya jatuh sedekah hebat, belajar korban. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan sudah berapa kali itu ditanyakan ya? Nah, jadi ya, ini berapa kali pernah dengar kayaknya pertanyaan itu. Jadi kalau bisa pertanyaan sudah ditanyakan tidak usah diangkat lagi. Ada tuh mau di Batam atau di mana lupa saya. Ada pertanyaan serupa itu. Jadi kita pengen pertanyaan yang baru-baru, yang kalau ada orang bertanya tidak semua yang pertanyaan langsung dibaca begitu kira-kira. Baik, kajian rutin khusus muslimah bersama Umi di Indramayu sore ini. Umi berangkat sore ke Indramayu. Kemudian rutin bulanan bersama kami malam Ahad hari ini di Indramayu. Di Indramayu, Masjid Agung, Masjid Raya atau Masjid Agung Indramayu. Kemudian besok Ahad Majelis Muslimah Cirebon di pesantren jam 2 siang dengan Umi. Adapun besok dengan Umi jam sore, jam 3 sore setelah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, unsurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa latuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah rindukan kami kepada kemuliaan. Kumpulkan kami dengan orang-orang mulia. Jauhkan kami dari kehinaan. Dan jauhkan kami dari orang yang menjadi sebab kami hina. Kami mohon siapapun yang bersama kami, jadikan mereka sebab kemuliaan kami ya Allah. Pasangan kami, anak-anak kami, guru kami, santri kami, sahabat kami, teman kerja kami. Jadikan mereka sebab kemuliaan kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami pemahaman kepada Al-Quran. Tambahkan kerinduan dan kecintaan kami kepada Al-Quran, ya Allah. Mudahkan kami untuk memahami Al-Quran dan mudahkan kami mengamalkan Al-Quran dan kumpulkan kami kelak di surga bersama ahli Quran. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan yang menjadi sebab kami mudah mengingkari kebenaran. Kami ingin ya Allah, setiap kebenaran kau kirim kepada kami, kami mudah untuk menerimanya. Ya Allah, engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ya Allah segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga dan anak keturunan mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon, wajah kami ingin menjadi hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, tanpa prasangka buruk dan tanpa gunjingan ya Allah. Dan jauhkan kami dari orang yang biasa berprasangka buruk, dan jauhkan kami dari orang-orang yang sering menggunjing ya Allah. Jauhkan mereka dari, jauhkan kami dari mereka, dan jauhkan mereka dari kami ya Allah. Yang biasa menggunjing ya Allah, jauhkan kami dari mereka, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada hambamu yang terus terjerumus dalam kehinaan ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. العالمين الفاتحة. Pengumuman untuk besok ada peresmian Al-Bahjah Jamplang Depok Cirebon. Mohon bisa menghadiri, tapi semuanya setelah majelis. Setelah majelis kita bisa rombongan ke sana nanti. Setelah majelis Ahad pagi tetap ada. Jangan sampai gara-gara Jamblang tidak ada majelis. Majelis tetap ada. Acara di Jamblang setelah majlis. Billahi taufik kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.